Selfie dulu, hari ini belum posting ke Instagram. Jeng-jeng, update Instastory dulu yuk, udah lama nih kita gak ketemu. Ayo Jeng. Hey people. Sekarang kita mau otw ke rumahnya Jeng Kayla nih. Kita mau arisan. Ya, kumpul-kumpul cantik, dadah. See you. Di upload ya Jeng, jangan lupa lo tag nama saya, biar followersnya nambah, biasalah akun baru. Oh alah, sayang banget ya akun yang kemarin kehack, padahal followersnya udah 3.000. Ih, gak seberapa kali Jeng, masih banyakan followersnya Jeng Kayla loh, sampai 50.000-an. Hah, yang benar Jeng? Iya benar, malahan ya anaknya tuh si Akila sampai 1 juta followers. Waduh, gak mau kalah, habis ini saya mau beli followers. Bu, kita udah sampai di rumahnya Bu Kayla. Jeng Siska sama Jeng Retno udah dateng. Maaf ya lama, tadi saya lagi ada kerjaan. Mari masuk. Pantesan, 5 menit lagi di depan kita udah jadi pindang. Iya nih Jeng, emang ada kerjaan apaan sih? Kan kita mau kumpul-kumpul. Ini lagi fotoin Akila buat endorse baju edisi Ramadan. Biasalah, selebgram. Wah Jeng Kayla ini kayak Yasmin Wildblood ya. Itu tuh artis yang suka nge-share kehidupannya sama anaknya. Aku ngelakuin itu karena pertama karena dia anak aku, dan emang pertama pas posting foto dia di Instagram ternyata yang ngikutin tuh banyak gitu loh. Dan karena emang setelah aku lagi udah gak shooting lagi, udah gak stripping, kan kegiatan aku sekarang setiap hari tuh di rumah dan 24 jam sama Sera gitu. Jadi sebenarnya kehidupan aku sekarang itu ya everything about Sera gitu. Jadi ya why not, aku pikir sekalian aja share gitu apa kelakuan-kelakuan lucunya dia. Dan karena emang aku selalu sama dia dan emang tingkah laku juga lucu gitu, jadi ya sekalian aku share aja gitu buat orang, dan ternyata banyak yang ngikutin juga. Kalau lagi kan yang aku share di Instagram kan juga benar-benar yang apa yang dilakuin, yang benar hari-hari yang dia lakuin gitu. Dan aku kan ngerekamnya juga pakai headphone dan tidak pernah memaksakan dia untuk ngelakuin hal-hal apa. Justru aku share itu apa yang sedang dia lakuin gitu. Aku tidak pernah memaksakan dia untuk ngelakuin sesuatu gitu untuk aku share. Justru aku yang aku share tuh yang benar-benar on the spot, yang benar-benar apa ya, emang tidak di skenario ini, yang benar-benar yang what's happening gitu. Jadi dia tidak pernah merasa terganggu juga. Kalau emang misalnya aku lagi mau foto, dia lagi nggak pengen di foto, ya aku nggak akan foto. Aku tuh ngikutin moodnya dia seperti apa. Wah gitu ya, emangnya kalau nge-share kegiatan si kecil tuh nggak apa-apa? Kalau kata Aninda Utet, penulis buku Parenting and Sharing, sih nggak apa-apa. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga, sah-sah aja melakukan pola asuh berbagi di sosial media, karena kan mungkin tiap orang tuh punya gaya pola asuh yang berbeda gitu. Dan mungkin dia tuh mau share yang menurutnya dia tuh applicable di anaknya gitu. Jadi buat siapa tahu bisa dipakai di anak lain gitu kan. Sebenarnya sih nggak apa-apa, asalkan nggak melewati beberapa batasan, seperti misalnya ketika anaknya lagi mandi dia shoot juga gitu. Nih anak saya mandinya kayak begini nih gayanya gitu, atau kayak gimana kayak gitu sih lebih, atau kayak lagi pakai baju, atau cuman anaknya pakai popok aja gitu. Kalau aku lebih ngebatasin yang kayak gitu. Aku sih mikirnya as long aku apa namanya melakukan hal ini untuk positif, hal yang positif, terus juga nggak terlalu nunjukin kayak misalnya si Une sekolahnya di mana, terus kayak rumah kita tuh di mana, suka kemana aja, yang kayak gitu-gitu sih. Ya selama nggak kayak gitu, menurutku sih masih aman. Jadi nih ya Jeng-Jeng, aku kasih tahu, kita juga bisa dapat penghasilan dari endorsement. Lumayan kan buat tabungan si kecil. Wah, kenapa aja nggak tuh? Karena si kecil belum masuk sebagai objek pajak, ya kita Jeng yang bayar pajaknya. Kan masuk sebagai pajak penghasilan. Begitu juga yang disampaikan oleh Ari Pratama, dosen akuntansi dan perpajakan Universitas Pajajaran. Nah, kalau untuk pajaknya sendiri, nah kita sebetulnya harus melihat dari bentuk endorsement-nya dan bentuk pemberiannya seperti apa. Dalam Undang-Undang Pajak Indonesia, jika imbalan itu diberikan dalam bentuk uang, ya itu termasuk objek pajak penghasilan. Dengan kata lain, penghasilan si anak itu akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Nah, penghasilan orang tua dan anak itu nanti akan kita hitung sesuai dengan aturan undang-undang pajak penghasilan, dan nanti anak tersebut akan membayar pajak penghasilan secara tidak langsung lewat bapak atau ibunya. Oh, begitu, Jeng. Tuh, Jeng, asal nggak berlebihan, berbagi pola asuh di sosial media itu sah-sah aja kok. Justru dengan berbagi pola asuh, kita bisa sama-sama belajar.